Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatul masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, khususipun panjenenganipun Bunda Nyai Hajjah Solihah, mata'anallah bituli hayatiha. Para sesepuh dan bini sepuh, Gus Ipul, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahir batin, Allah berikan bimbingan kepada beliau untuk senantiasa istiqomah berkhidmah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, amin Allahumma. Bersama Neng Hajah Fatma dan keluarga yang berbahagia, Pak Camat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, Gusti Allah damel menungso niku mek dikongkon ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lapo menungso ambek Gusti Allah kok dikongkon ibadah? Lapo menungso kok dikongkon sholat, dikongkon poso, dikongkon sodakoh, dikongkon zikir, dikongkon ngaji, akhirnya menungso kula sampean iki dadi kongkon-kongkonan. Lapo sih Gusti Allah kok ngongkon ae? Iki mergo saking sayange Gusti Allah nang menungso. Malah nyawang sing nyuguhi ngombe. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking sayange Allah nang menungso, mangkane menungso iki dikongkon ae ambek Gusti Allah. Kiai iku nek sayang nang santrine, ya santri sing disayang iku digawe kongkon-kongkonan. Guru iku nek sayang nang murite, ya murid sing disayang iku digawe kongkon-kongkonan terus. Ibu-ibu iku nek sayang nang bapake arek-arek, mesti ya dikongkon ae. Talapak nang ayuk. Lah Gusti Allah yang ngono, saking sayange nang menungso, mula menungso dikongkon sholat, dikongkon poso, dikongkon sodako, dikongkon zikir, dikongkon ngaji. Iku tujuane menungso iku cek api. Apa menungso kok dikongkon api? Para jamaah, niki kula angsal bocoran, Gusti Allah iku duwe rencana, wis suwe rencanane. Menungso iku kate dilebokno swarga. Lah swarga iku panggonan sing apik. Cuma pantes dileboni wong apik. Mergo swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dinggoni wong apik. Wong nakal nang dilebokno swarga ya gak apa-apa, cuma gak pantes mergo kapien wadah. Ono sampah nang diwadahi kulkas, ya gak apa-apa sih nek kulkas-kulkase dhewe. Cuma ngono iku gak pantes kapien wadah. Ono tembelek nang diwadahi rantang, ya gak masalah lek rantang-rantange dhewe. Cuma ngono iku gak pantes mergo kapien wadah. Ono wong lanang cilik metekel kuru nang loro-loron terus dinggoni sabuk juara tinju dunia kelas berat. Ya gak pantas ya melorot. Kapien wadah. Lek aku gak sarung BHS, pantas. Wadahnya ambek isine seimbang. Masih regane 3,5 juta gak masalah. Lenek sampean gak sarung regane 5 juta, gak pantas. Kapien. Makanya ono wong lanang welek langsung itu wayu, akeh sing gak terima. Lapo kapien. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku takon sama jawab. Rungokno ta lah. Arek cilik ambek wong tua iku umume luwe pinter sing pundi? Mbok gak nyaut to. Arek cilik ambek wong tua umume pinter pundi? Pinter wong tua. Mangkane lek ana arek sik cilik nang pinter, wong-wong lek ngomong, "Dek, iki bener sik cilik arek ini, tapi koyok wong tua, mergo pinter." Terus ana wong tua nang gak pinter. Wong-wong lek ngomong, "Iki bener umure wis tua, tapi koyok arek." Lah kula sampean niki walaupun saiki wis tua-tua ngene iki kan bekase arek cilik. Yang ini iki arek cilik sing wis tua yang ini iki rupane modele. Iki arek-arek cilik sing wis yang ini iki dapurane. Lah arek cilik iku watake beda-beda, seje-seje. Bu, ibu-ibu, sampean lek isuk ngedusi anak sing isih cilik. Iku tujuan sampean ganggu anak ta nyenengno anak? Nyenengno. Sampean lek isuk-isuk ngedusi anak iku lho, sik cilik, iku tujuane gak ganggu nang anak, tapi tujuane nyenengno. Nah, arek sing didusi ngono ku yo macam-macam. Ana arek iku pinter. Didusi nang guyang-guyu seneng ngrewangi ngosoki awake. Tapi ana arek cilik sing gak pinter. Kate didusi pelayon dhisik ambek wong tuane. Godak-godakan ambek ibuke. Mergo arek gak pinter. Paham nggih? Lah, arek-arek cilik sing wis tuwa-tuwa ngene iki, ya ana sing pinter, ana sing durung. Kira-kira sing nglumpuk ndek kene iki akeh sing wis pinter ta akeh sing durung pinter? Mangkane kula sampean diwulangi donga kalih Kanjeng Nabi lan donga iki seneng ane gosipul. Ten pundi-pundi diwaca disampekno. Ya boleh apalnya cuma iku tok ya gak weruh aku. Lho lek ngaji bareng kula ten pundi-pundi donga iki gak tau kari. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Iki donga sopenang senengane gosipul. Ya senenganku barang. Lapo mergo rumangsa sek bodoh. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu terus jenengan tambahi ilmu kula. Cek sempurna kula lek nurutan panjenengan. Cek isok sempurna kula lek nurut nang perintah-perintah panjenengan. Jenengan tambahi terus ilmu kula. Ya Allah Gusti Pangeran kula, panjenengan paringi kula faham. Cek kula iso nikmati ibadah dateng panjenengan. Sedaya ibadah iku nikmat Bapak Ibu, lek kula sampean faham. Lek gak faham ya gak iso ngrasakno nikmate. Salat iku nikmat nek faham. Poso iku nikmat nek faham. Nek gak faham ya soro. Ngaji ngene iki nikmat nek faham. Nikah iku nikmat napa mboten? Rabi kuwi lho nikmat napa mboten? Nikmat nek faham. Ana lho sing gak faham. Ana arek wedok dirabekno nangis jewer-jerit. Mergo gorong faham. Bareng oleh 10 dino meneng ambek mesam-mesem dhewe. Mbok paling wis paham be. Uang lek gak paham iku gak weruh nilai, akhirnya uripe sasar, derajate padha karo hewan. Naudzubillah. Karena enggak tahu nilai. Orang yang enggak tahu nilai, hidupnya selalu salah karena dia salah dalam menentukan pilihan. Hidup ini kan pilihan. Salah memilih soro salawase. Sampean umpama weruh nilaine ngaji S2. Seluruh waktu hidup sampean akan sampean gunakan untuk ngaji. Tapi mergo gak weruh nilaine ngaji, yo mewales lek dikongkon ngaji. Banyu sak donya iku dikumpulno, gak iso mateni geni neraka. Tapi api neraka bisa padam dengan setetes keringat orang yang ngaji. Nek bengi ngene iki gak ono keringete ya apa? Ya digambarno umpama metu keringete ngono. Umpama weruh nilaine, tapi mergo gak weruh nilaine, ya mewales lek dikongkon ngaji. Pengajian gelem berangkat ya nontok-nontok sing ceramah sapa. Ngene iki masih duwalu dinteni ae, soalnya sing ceramah iki mbuh sapa ngono. Ya padha, sampean umpama weruh nilaine wulan Ramadan, jare Kanjeng Nabi kok, setahun sampean akan berharap Ramadan semua. Wis gak atik ulan-ulan liyane, wis gak atik selo. Kadek Jumatil Awal, Jumatil Akhir, wis Ramadan tok ae. Tapi mergo wong jeruk, wong leduk gak weruh nilaine wulan Ramadan, lek Ramadan kate mari malah seneng. Alhamdulillah, poso kari kurang rong dino. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten. Niki wonge teko, wonge gawe kodhong ireng pokoke. Orang yang gak tahu nilai salah pilih. Tak kaya contoh. Misale tangan tengen sampean nyekel berlian sakmene regane 10 miliar berlian murni, terus tangan kiwa sampean nyekel suket sak tekem paling regane yo cuma 1000 rupiah nang karo-karone tokno nang wedhus endi mau wedhuse mu. Ngapunten, tangane sampean yang kanan pegang berlian murni harganya 10 miliar, terus tangan sampean yang kiri pegang rumput seiket paling harganya 1000 rupiah karo tok nonang wedhus, ambek wedhus yang dipilih berlian ta suket? Suket ta berlian? Berlian ta suket? Dasar wedhus. Ya karena wedhus gak tahu nilai, makanya dia pilih rumput. Bagi wedhus yang penting wetenge warek, soalnya uripe wedhus itu cuma nuruti nafsune wet teng mangkane dek ne mele suket sing regane mek 1000 rupiah. Padahal umpama wedhus iku gelem cerdasan titik. Pele berlian gawa nang pasar didol oleh duit 10 miliar. Iku ditukokno suket oleh suket 40 kabupaten. Tapi sekali lagi karena wedhus gak weruh nilai, mangkane wedhus mele suket, bagi wedhus sing penting nafsune weteng. Lah wong urip sing diurus kok cuma nafsune weteng. Wong iku berarti padha karo para wedhus-wedhus kalian yang saya hormati. Ngapunten guys, sing blam mriki mboten mriki tok, mangkane aku madhep mrene. Tak wani ya wis blakono dikualat sik anakku. Kene tok. Bahkan mohon maaf, manusia yang hidupnya hanya nuruti nafsunya perut, maka harga manusia itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apaan tuh? Uang nang sing diurusi mek nafsune weteng, uang iku regane luwe murah timbang opo sing metu tekan jerone weteng. Lah, kula sampean cek apik pantes dilebokno suwarga ambek Gusti Allah dikai alat jenenge ati. Atine menungso niku karaktere apik, selalu ngajak apik, cenderung seneng apik. Niku atine menungso. Sopo wae atine niku cenderung ngajak apik. Makane saelek-eleke wong tetep kepingin duwe anak sing apik. Nggih napa mboten? Maling gak ono duwe cita-cita anake dadi maling. Nak, bapak iki maling tingkat RT, nak. On meneh kudu iso dadi maling standar internasional. ono bapak yang mlebu metu penjara cuma ping 7 on meneh kudu sampai ping 40 gak ono. Sak nakal-nakale wong wedok, ngapunten-ngapunten sing biasa disebut WTS lah, wadah titip senjata. Ta PSK perempuan suka kelon. Sembuh apa acara ajenenge pelacur sumpeli alat mancur sembuh apa ae. Ono sing ngarani I love you mari dilapi tinggal mblayu sembuh apa. Wis ta lah, gak ono sing duwe cita-cita anake dadi lonte gak ono. Nak, ibu iku suwengi paling kuat nglebokno manuk 22 nak. Pohon meneh kudu iso 50 suwengi nak gak ono. Lha mergo dasare atine menungso iku apik. Wis ta lah, sak cerewet-cerewete wong wedok tetep kepengin duwe bojo lanang sing apik. Gak ono wong wedok cerewet kepengin duwe bojo cerewet, cek imbang mesti sancik rame gak ono. Atine menungso iku kaya irung. Irung iku seneng lek ketemu sedep, gak seneng lek ketemu basin. Nggih mboten? Mangka irunge lek ketemu sedep kok suweneng sampai mekrok-mekrok. Lek ketemu basin yo gak suweneng, nyengir-nyengir. Tapi ono irung iku ketemu sedep gak seneng, ketemu wangi gak seneng, lek ketemu basin malah seneng. Iku jenenge irung rusak. Lho, ana menungsa sing atine rusak, digawe nglakoni apik iku gak tenang. Nglakoni apik iku gak tenang, tapi nek nglakoni elek iso tenang. Ana wong lanang atine rusak ngono ana. Longgo jejer bojone dhewe gak tenang blas. Kudu ngalih alergi model, tapi lo gue jejer bojone wong iso khusyuk nang tumak nina ono iki wongnya teko untuk mburi kono ngone ku berarti atine atine rusak podo karo irung rusak mau. Sorry ya ono wong wedok yoan gawa HP ditelepon bojone dhewe gak sopeneng lapo sih mas nelponnya lapo. Tapi lek ditelpon bojone wong iso suweneng nganti mobat mabit. Saman kok gak, saman kok suwe gak nelpon nang aku. Si apa sih kok gak nelpon nang aku? Wonten mboten sing ngoten niku. Sepurane atine rusak. Mau chattingan karo bojone dhewe niku gak buwetah. Wis langsung diwisi, dikai emoji ya apa. Tapi lek chattingan karo bojone wong nganti visi video callan. Iki anjene penyakit. Makane kula sering ngarani HP iku lek gorong wayahe aja. Setan gepeng. Bukan berarti gak ono manfaate, akeh manfaate, tapi mandorote luwe akeh lek sampean gak iso menggunakan dan mengendalikan. Gara-gara itu kan arek cilik-cilik saiki wis nyekel HP kabeh. Ayo sering di anak sampean nyekel HP karo nyekel Quran. Makane anakmu kongkonen koyok Gus mau, iso ta? Asline sampean niku diisin-isin karo Gusipun. Lho, anakku sik cilik kaya ngene, padahal bapaknya gak iso. Mangkane mesti dipamerno anake anjene sing apal anake. Ngapunten Bu Nyai. Ya Allah, ya Allah. Suwi gak ketemu kangen aku mbek wong iku asline. Suwi gak diundang. Ya Allah ya Karim subhanallah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Eh, anakmu akeh ndi lek maca Quran karo mentelengi HP? Luweh gatekno ibuke ta luweh gatekno HP-ne? Syukur. Gara-gara itu kan, Masya Allah. Mangkane wong ngaji biyen karo saiki suweje. Wong biyen ngaji konsentrasi nggawa kitab ngesai maknani, narkipi, muroti, mahami, diniati, dilakoni, yen. Makanya nggo kitab, kitabnya ya mulai Kasyifatus Syajah, Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Misalnya kitabnya duduk Fathul Wahab, Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Ya Allah. Nah, ati cek apik niku diseni apa? Ya ilmu ambek iman niku. Sing ndadekno menungso mulya. Makane Gusti Pul ten pundi-pundi dongane Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kok nek tambah ilmune, tambah kefahamane dadi imane kuat. Ilmu ambek iman niku isine menungso sing ndadekno menungso mulya. Ayate wis sering diwaca wa idza qila suzu fa suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nemu nyaut Allah kok koyo sambat kakean utang ngono mboten. Yo aja diketokno ta lah ya Allah. Oh gak lunas-lunas yo ngono. Sing dadekno menungso diangkat derajate iku mergo ilmu karo iman, diisi ilmu karo iman atine. Menungso iku bahane padha, tapi derajate iso beda. Mergo apa? Isine sing gak padha. Lek bahane menungso sapa ae padha menungso, kulite padha, daginge padha, balunge padha, getene padha, otote padha, kringete padha, entute padha. Tapi regane iso gak padha, derajate iso gak padha, mergo isine sing gak padha. Padha menungsane. Ana wong iku ngomong cuma sak jam punjul titik, hasilnya wis akeh. Mbok sapa? Ana wong iku ngoceh ngecopro sampai telung jam idune mumprat-mumprat. Gak oleh apa-apa. Apa yang membedakan? Isine sing gak padha. Wong iki koyo kardus. Kardus iki bahane padha. Nduk endi-endi yo ngono iku bahane kardus. Tapi nasibe iso gak padha. Ana kardus cilik nasibe apik, disimpen rapi nduk jero lemari. Mergo isine permata, isine berlian, isine minyak wangi. Ana kardus kepethi apik, tapi nasibe elek dibuak nang kali, mergo isine batang tekus. Uangnya koyok pelembungan, ngertos pelembungan ya? Pelembungan ni bahannya podo, yo sing ngono iku bahannya pelembungan dok enti-enti. Tapi nasibe iso gak podo. Ana pelembungan disebul gaya karbit, nyut nyut nyut nyut nyut melentu kawedi, mumbul dukur. Lais mumbul masih ditarik tarik tetep mumbul. Terus ana pelembungan disebul gaya apa pe arek iki, kayak gini. Nyut nyut nyut nyut nyut yo melentu yo an yo gedhe tapi gak kira iso mumbul yo cuma gelimbang gelimbung padahal bahane pelembungan padha melentune padha gedhene padha tapi nasibe gak padha soal isine gak padha sijine iso mumbul isine karbit sijine cuma gelimbang gelimbung isine abape arek iku ya. Anakmu yo ngono. Anakmu isok mumbul, isok gelimbang-gelimbung, tergantung sama niseni apa. Lho iki sing salah paham kok toto omah anak iso disebuli temen iki. Paham nggih? Ya padha karo dhuwit, bahane padha, kertas. Tapi nilaine gak padha. Dhuwit 1000, nilaine murah. Soale angkane ndek. 100.000, nilaine larang. Soale angkane dawa. Anak sampean le ilmu nendek, akhlak nendek, murah regane anak sampean. Tapi le ilmu ne dawa, imane dawa, akhlak dawa, larang. Padha karo duit 1000 murah mergo angkane nendek. Masih diumbul-umbulno nang dukur, digantung neng dukur, tetep 1000 murah. 100.000 larang angkane dawa. Masih diidik-idik ndok ngisor campur got, campur peceren, tetep 100.000, tetep larang. Bu, bu. Saman pilih di ono duit 1000 disemproti minyak wangi, wangi. Terus sampai duit 100.000 kuyuan wedus, pesing. Saman pilih sing wangi tak pilih sing pesing. Anjane senenganmu bareng pesing. Pesing ya wes gorene. Ilmu kudu bener. Didukung karo iman. Dengan ilmu manusia jadi pinter. Dengan iman manusia jadi bener. Tak baleni, tak baleni. Iki ana sing ket mau metenteng nyawang aku. Gak merhatekno tapi mbayangno. Ora, nek mbayangno ngene, ndani yo aku dadi bojone wong iku. Iku. Wong e gawe godhong coklat pokoke. Tak baleni rungokno. Gak melu nyangoni jok cerewet po. Dengan ilmu manusia jadi lho lagak nyaut. Wong kene iki ayu kok oon ya modele. Dengan ilmu manusia jadi pinter, dengan iman manusia jadi bener. Makane uripe ku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Saman pilih ndi? Duwe anak pinter tapi gak bener, karo duwe anak bener tapi gak pinter, pilih ndi? Bener tapi pinter. Pinter tapi bener. Iso anak ngono, cuma wong tuane gak model ngono-ngono iku. Ya lek ya, like kepingin pinter yo di sekolahno. Umume lek like di sekolahno kok pinter. Duwe cita-cita mun bapak ibune cuma lulus SMA, anak kudu sarjana. Ngoten nggih? Aja ngomongi anakku, senang gak ada sekolah dukur-dukur kate lapo. Bapakmu gak sekolah yo urip kok. Yo gak bapake tok. Wong keboy gak sekolah yo urip kok. Ketek gak sekolah ya urip. Sekolahno. Lah cek bener imane kudu dicepno. Iman niku paling pokok. Landasan utama dalam kehidupan dan generator berbagai macam amal dan amal-amal soleh itu iman. Makanya pondasi utama Kanjeng Nabi sampai 13 tahun fase dakwah di Mekah itu cuma penanaman iman saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sering sampaikan di mana-mana, apa saja kalau landasannya iman, insya Allah hasilnya aman dan nyaman. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah. Iman itu tidak berharap kepada selain Allah. Jamaah sekalian, kalau kita berharap hanya kepada Allah, mesti beres. Urusan nopoai mesti beres, karena Allah maha segalanya. Allah maha punya, Allah maha bisa. Berharap kepada selain Allah, hasilnya pasti kecewa. Karena selain Allah enggak bisa apa-apa, selain Allah enggak punya apa-apa. Sampean berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Wong menungso lho, kadang diapi gak karuan. Diarep-arep balesane, breset. Wis diuapi gak karuan balese elek. Wonten apa mboten? Ya iku wong njawab dhewe. Makanya kalau berharap kepada manusia itu biasanya kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah. Air susu dibalas air, ditolong malah dikeiatin rogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Atasan dihormati, kadang menzolimi, mengeksploitasi. Ngerasa nong. Bawahan disayangi, kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Pembantu digateni, diwelasi, kadang berani nyaingi, ngerebut suami. Duwe tangga dibuwi ping 7, balike cuma ping 1. Nek utang duwe ngomongnya apik, bahasane tarik-tarik bareng waya nyaur ditinggal ndelik. Ditagih ya malang kerik, pendelak-pendelik plerak-plerik malah ngetokno kerik. Pokoknya berharap kepada manusia pasti kecewa. Maka bapak-bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, jelei. Ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, sakit hati. Kecewa-kecewa. Jujur, sebagai suami saya sering dikecewakan istri. Saya mengecewakan istri lebih sering lagi. Wah, aku gak tahu tujuanku ngerayu malah dicelatu. Kepengen oleh lem malah kena satem. Mulai pengajian ngene ku ya, tepak gak oleh berkat. Ya cek pantes kayak buka lawang tak tukono duren. Makane iki kok boleh mbokak karo aku. Waktu itu lho sing tak critakno iki lho tepak gak oleh. Nah aku nek mulai nang gak nggawa berkat ngono gak enak Gus kula ngono. Kate buka lawang iki lho gak enak kabeh rasane. Makane aku kudu nggawa rek. Wis sembuh apa ae gelem aku. Lah waktu iku panitiane mbok sengaja mbok kelalen gak ro, makane iki tak omongno cek gak kelalen. Yo be panitiane kelalen waktu iku. gak digawani berkat, wah gak enak iki rek gak nggo berkat. Tak tukono duren loro, sing siji gedhe sing siji cilik. Tutuk omahe bayangan kok sok weneng terus aku dilemak ngono ah. Karepku. Ndane senenge iku kok dipecah dipangan bareng-bareng ngono terus aku disayang ngono. Bareng tutuk omah takokno regane. Ngene iki pira? Wis kadhek takon rega wis dipecah ya dipangan bareng-bareng. Pengen roh. Ya tak jawab ya, cek gak geger. Ya sing gedhe iki duren montong iki 350. Heh? 350 ditukono ngene iki. Sing cilik iki ya mek 200. Duit sakmono tukono panganan ngene. Coba, iki lek gak sabar bandem duren temen. Kene iki wis ngemeno lho, menting-mentingno, nyempet-nyempetno. Kepingin nyeneng no, tapi terimane apa yang saya dapat? Kecewa saya. Lalu sama no jauh salah, sama pikir wong wedok les dirabi kiai terus dadi wong wedok ngapi, gak mesti. Anggitmu wong wedok les dirabi kiai terus dadi wong wedok sing suwalehau. Terus nek melaku nek ngarepe bojone mbungkuk-mbungkuk. Nek ngomong basa krama inggil ngelami itu no. Menawi badhe ngersakaken dahar sak menika ngono epret ngono ku biasane penampilan ngono ngarepe wong akeh nek tepak ijen padha ijen iso luwe parah iki lho ngalami langsung nek wis ngono iku ta gak kena dituturi wong wedok sak jaduk jaduke kiai gak kira iso nuturi bojo apa maneh dalili BE sampean krungu tak weruh ya ana informasi kiai sok nuturi bojone sampe dalili. Tolong aku sampean kabari. Aku tak belajar teko kiai ku ya apa carane. Kiai ku ketok pinter, ketok alim, pengalaman wawasane luas, ngajine enak, mampu membius ribuan jamaah. Lek ceramah menggelegar, cetar membahana, dalile runtut. Ngono iku lek nduk njaba. Ndok omah digetak bojone, ilang kiyaine kari gobloke. Wis gak iso dalil blas. Gak ada tepuk tangan, gak penting. Ngono wis kadung ngamuk etek-etek-etek kualan kok. Ya ngono iku wong lanang njaluk menange dhewe, apa-apa gawe wong lanang lek wedok dhewe pendapat kudu digawe, lek pete pendapate wong lanang kudu digawe terus. Wong rumah tangga ya kok kudu ngono mulane apa-apa kuya musyawarah. Ancene wong lanang iku gak ngrasakno dadi wong wedok urusane sak pirang-pirang sing ngurusi anak, ngurusi omah, ngurusi sembarang kalir. Wong lanang ngerti apa sing ngono. Ngono iku terus tak tuturi, heh, jek ngono. Saman ku bojoku. Wong wedok iku gak oleh ngomong luwe banter ngungkuli suarane suami. Dilaknat kabeh malaikat. Apa maneh nglarakno atine suami. Allah gak ridho. Nek gak diridhoni Allah, lara uripmu donya akhirat. Kanjeng Nabi kan wis dawuh, mesti langsung bantah. Kathek nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Nabi Anwar Zahid iku ta. Apane aku les ngono gak karek urip mataku tok ketap ketipmu. Wis gatek bakas ngono iku. Makane jujur wong lanang kudu jujur. Kita sama-sama laki-laki, Bro, harus fair. Dalam banyak hal kalah ambek wong wedok. Apa maneh urusan anak wis gak ono apa-apane. Yo. Gusih iki mau iso apal Quran yang kitane didikane bapake gak blas. Gak blas, yakin umike. Aku gak percaya blas nek abine. Ayahe gak ngandel blas aku nek ayah. Masalah anak wong lanang iki cuma penanam saham tok. Wis. Mari nanam modal wis karo. Apa ae wong wedok. Makane wong wedok hebat. Hamil 9 bulan lebih mendeh-mendeh kaya ngono abot kuat tambah suwe tambah gede nek gak kena diselehno dapak kena diselehno masak selehno mari masak centelno meneh gak kena kuat 9 bulan lebih wong lanang coba latihan meteng-metengan ayo iki terbang italekno wetengmu wis nondi aja dicopot lapo aja dilepas lek kuat gak kira kuat ngelairno kaya ngono lorae wong wedok kuat balak-balik. Iku koyok kulit dikelontok toko daging warasan. Sewu lorong ngelumpuk dadi siji. Air mata, keringat, darah campur jadi satu. Sakit tiada terperi. Kuat wong wedok. Wong lanang sunat mik ngono larane gak wani baleni meneh. Wong wedok masya Allah. Ngelahirno iku lawuh. Lho kula nggih dereng nate nglairno Bu Sian. tapi weruh ukurane nek loro. Ayo pikiran lek gak percaya sing lanang-lanang. Mlebune cuma petang gram, metune dadi petang kilo. Gak loro ya apa? Masya Allah. Wis talah wis engko totok omah aja atek ditaker. Terus lho iki artine wong lanang gak roh apa-apa. Begitu anak lahir perempuan lagi, wong lanang enggak kira weruh urusan anak, kira weruh yang mengemii. Mementili itu lho. Wong wedok. Wis talah sak karepku bahasane. Lho, iki ana kaitane karo servik ambek payudara mau lho, makane mengemii. Lho kan biar sehat, anak iku akhlake ben apik, ngono lho. Wong wedok meneh 2 tahun haulaini kamilaini. Telaten sabar, wong lanang gak iso anjane gak metu. Ayo Mas yo disedot nggih desel gak kira metu. Ayo coba engko mari ngene kopen kok ngono. Yo mek abang tok metu apa-apane. Mangkane pantes lek ambek Gusti Allah dikai ganjaran kawedi, menyusui itu lho. Bikul lima syotin mi atau hasanatin, sak sesepan ganjarannya 100 kebaikan. Serut 100. Serut 200. Serut 500. Lagi lek anake sampai kuliah gak disape, ayo. Nah, iki jenenge wong wedok stres ya ngono iki. Ngapunten, cek gak ngantuk sampean. Makane kalah wis to wong lanang kalah. Pemenele anak tepak loro ngono iki kok, dua anak cilik loro. Wong lanang iso apa? Ayo coba. Hoi. Lanang-lanang iki lho. Iki biar menghargai kaum perempuan. Ropo wong lanang lek anak loro. Wong wedok mbak no ngene-ngene dapurane. Kuat ternyata. Lu gendong anak mulai isu sampai tengah wengi lu kuat. Neng anak rewel nangis musuh dipuk-ipuk, ditimang-timang. Cep sayang. Ambek diteblek-teblek bokonge. Anake mama sakit. Neng dirayu-rayu, anak ganteng. Padahal anake korengen. Anak ganteng. Masya Allah. Ayo coba wong lanang, anak loro gendongen 20 menit tak sempal pundakmu. Apa maneh anak tepat digendong nang rewel nangis, bapakne semurang bareng. Nangis terus tak banting sisan. Wong lanang iku elek prinsipe, mati yo gawe meneh ngono. Mangkane aku ket biyen gak tau tertarik ambek wong lanang yo ngono. Wes. Lah. Cek bener. Imane kudu dicepno. Sekali lagi, iman kudu dicepno. Makane ojo salah nyekolahno anak. Anake wong Islam nang disekolahno ngene sekolahan sing gak Islam aja sampe. Kowe ngene kan SD Islam Al Hikmah. Hasile yo ngono iku. Bener. Anake wong Islam nang disekolahno nang ngene sekolahan sing ditupuke wong Islam, mungkin iso pinter, tapi gak bener, ngono lho. Lah pinter lek gak bener iku keblinger. Saya sering sampaikan bukti sing ngentekno duwite negara jatahe rakyat iku wong goblok ta wong pinter? Pinter. Sing goblok sakjane kepingin tapi gak ro carane. Nomor loro gak ono kesempatane ngono ae. Lah nek ndok ngene sekolah-sekolah Islam pas. Saya itu pernah dengar ada guru TK Islam ngajari nyanyi murid-muridnya seneng, cocok. Iki yang nyanyi yang ngaji ya seperti ini, yo ngaji yo nyanyi. Pas lagune sederhana simpel sampean kabeh yo hafal cuma diulangi ngene Allah Tuhan saya Allah kalau tidak Allah bukan Tuhan saya iki tok elak sepele tapi ini penanaman akidah ini yang saya maksud ya nyanyi yang ngaji ya nyanyi, jadi areng akhirnya pinter nyanyi, bener nek ngaji. Ayo coba bareng-bareng dinyanyi no. Aja ada izin. Wong gerang dijak nyanyi arek TK, gak perkara nyanyi ini arek TK. Ini penanaman akidah bapak ibu. Saman mari tak jak nyanyi ki, kok terus mati. Husnul khotimah melebu swarga sampean. Saya ngomongnya banter kepingin mati saiki gitu ya. Coba zaman pikir, zaman mari nyanyi ki Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Oek mati. Husnul khotimah. Makanya saya jadi izin. Ayo bareng. Satu, dua, tiga. Allah Tuhan saya, Tuhan Allah. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan. Pinter anak-anak, tepuk tangan semuanya. Besok masuknya pagi anak-anak ya. Jangan lupa kalau mau berangkat sekolah mandi dulu. Iki sederhana tapi sekali lagi penanaman akidah. Timbangannya lagu aslinya itu. Topi saya ketbien, gak bunter gak kena dinggo. Makanya banyak lagu-lagu yang menurut saya gak mendidik, perlu direvisi. Menurut saya arek cilik diulangi nyanyi ini. Serong ke kiri, serong ke kanan, tralalalalalalala. Arek sik cilik kok diajari serong. Pendidikan dasar itu harus ihdinas siratal. Lagi kok serong ke kiri. Jadi pelakor temen anakmu. Wakeh ngono aku gak seneng blas lagu-lagu. Kalau anak diajari menghayal, ajarkan yang realistis. Ajari realita kehidupan. Nah, lagu Bintang Cilik mengajari menghayal. Bintang kecil di langit yang amat banyak menghias, aku ingin. Mustahil. Gatot Kaca lo gak iso. Lagu Balonku ini lagu mengajari serakah, mengajari medit. Balonku ada rupa-rupa. Ketok serakai. Ketok serakai. Makanya jadi Gus Ipul, cukup istri satu rasa empat daripada istri empat rasa satu. Pertanyaannya, sampean iso enggak rasa empat? Nah ini rupa-rupa warnanya. Hijau kuning, merah muda, meletus balon hatiku. Balon meletus ya kok kacau hatimu. Piro regane balon. Ini mengajarkan anak berhati kotor. Masa gara-gara kehilangan balon satu hati jadi kacau? Balonku tinggal, ku pegang, mau medit. Oh, balon kok dipegang erat-erat, gak oleh digedulinan koncoy. Lagune nang ngono iki biyen. Wis gak ono variasine. Mau sekali-kali dimodifikasi kayak lagune Roma Irama ta. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Jika kalah karo camatmu. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Mari niki sing gak enak. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Anak wong wedok iki lagu Jilbab Putih. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Lagu Jilbab Putih kok. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. sembuh. Ada lagi kadang anak itu diajari nyanyi saru, nyindir bapaknya tapi melalui anaknya. Wakeh ke ibu-ibu, anak cilik dipangku, diulangi nyanyi tepuk ame-ame gitu. Gak cocok blas ini cara aku. Kata pak, po ame-ame. Terus, siang, kalau malam, asli nyindir bapaknya. Arek cilik bayi sak donya, siang mimik susu, malam mimik susu. Nek siang makan nasi, kalau malam neritik ngelek susu iso apa? Gak tepak. Ngono nang dipraktekno tangane ditepuk-tepukno temen. Ba ami ami belalang tupu-tupu. Tiang makan nasi kalau malam mimik tutu. Lapo atik dikonokno tutu ngene. Wis gak weruh lek nggone ndok kene ya sapa? Kalau malam mimik tutu. Gak bener blas. Oke kalau lagunya seperti itu, tapi syairnya direvisi. Ini loh. Po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang ngaji dulu. Ngono mendidik. Ini edukasi jenenge. Ngono. Po ame ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang mondok dulu. Ngono. Ane politisi-politisi yo pok ame-ame belalang kupu-kupu. Kalau ingin dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Iku kudu ngono. Khusus Gusipul, pok ame-ame belalang kupu-kupu, besok jadi menteri, saiki nyangoni aku. Ngono. Muga-muga krungu wonge. Moga lek nyangoni ya dadi menteri. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Eh, dongane jamaah sampeyan akeh. Wis jamane lebih. Nah, rungono. Lapo sih mangkane bayinya orang Islam itu begitu lahir langsung disambut dengan azan. Itu tujuannya penanaman iman. Dorong krungu apa-apa. Yang pertama direkam di otak dan tertancap di hatinya adalah Allah. Gorong krungu keong racun. Gorong krungu jaran goyang tali kotang. Gorong krungu ye o bro. Gorong ngerti. Hae hae ho ya ho ya. Le le le le. Hae hae ho ya ho ya. Le le le le. Dorong krungu wayahe wayahe. Yang pertama direkam adalah Allah. Makanya begitu lahir langsung diadani bapakne. Petno nang kupinge. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yo alon-alon ae ngadani bayi. Engko ngadani bayi niki geyetno. Allahu akbar, Allahu akbar. Nang kelenger bayimu. Iku penanaman iman, kudangane wong tuwa, harapane wong tuwa. Padha karo, "Nak, kon tak cepi iman nak ya. Mene gedhemu kon dadi apa ae harus beriman. Kalau nanti besar jadi petani ber banderi lek nyawab. Kalau nanti besar jadi pedagang ber nanti besar jadi polisi ber jadi tentara, tentara ber jadi pejabat, pejabat ber, jadi seniman, seniman ber, kalau nanti jadi maling nak, ya gak ono maling beriman. Dadi opo ae lek beriman, api. Dadi petani kok beriman, gak kirong garap sawai wong liya. Wong jeruk leduk kok beriman, gak kirong garap bojone wong liya. Dadi pedagang kok beriman, jujur, tak kira ngurangi timbangan, ngentit meteran sehingga nanti perdagangan itu jadi barokah, perputaran roda perekonomian di masyarakat barokah karena enggak hasil curang, sampai ayat Qur'an itu wailul lil mutaffifin itu dampak kerusakannya bukan hanya bagi pedagangnya yang curang saja, imbas secara luas kepada masyarakat. Enggak paham ya wis diomongin yuk. Dilanjut buat ini. Kalau nanti jadi polisi nak, jadi polisi beriman. Jadi polisi kok beriman, berjuangnya bersama kiai, berjuangnya bersama ulama. Ngono lho. Jadi pejabat kok beriman, insyaallah korupsine titik. Oleh gak korupsi blas gak kira iso. Ya mbok korupsi waktu, mbok korupsi apa ngono lho. Wis sembuh. Nah wis. Lek iman iki kudu digawa terus sampai wayahe kula sampean kok sowan menghadap Allah sudah ikhlas, sudah siap bihusnil khatimah. Jenengan pun siap napa dereng? Ibu-ibu ngapunten, misalnya pulang dari majelis ini nanti Bu sampai rumah jenengan dirawuhi malaikat Izrail. Sikapnya ramah dengan senyum, terus jenengan diaturi gini, "Bu, jenengan minta diantar ke surga malam ini atau bulan depan?" Pelendi Bu. Atau bapak-bapak mas-mas sepulang ngaji dari sini sampai rumah didatangi malaikat Izrail kemudian ngomong ini, "Bapak, saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau besok malam?" Pelendi Pak? Peleh gak meleh, ngono ya. Peleh gak meleh. Insyaallah aku weruh jawabane wong jeruk, jawabane wong leduk. Jadi akeh aku ngerti lah watak-watakane wong jeruk, wong leduk. Wong leduk iki pinter-pinter. Maksudnya pinter bantah. Terus wong jeruk wong ledhok kene iki modele ngeyelan. Mesti lek jawab ngene. Ngemene-mene ae malaikat, aku sik kuat sik sehat kok. Mulai aku mati saiki yo kesuwen ngenteni dina kiamat. Timbangane ngenteni ning alam kubur cuma nganggur, aku ngenteni nang donya ae. Lah ngoten sih jawaban sampean. Udah terbaca. Lho emang itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian. Ketika ajal datang, minta ditunda, minta diundur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan kau ambil nyawaku saat ini ya Allah. Aku minta ditunda sekejap saja ya Allah Gusti. Ampun panjenengan pundhut kula sak menika riyen Gusti nggih kula nyuwun diundur sekedap mawon. Kenapa minta diundur? Alasannya ada dua. Satu, karena berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Dua, karena sadar belum cukup memiliki bekal. Ya mek loro iku alasane. Pertama, abot pisah karo sing disenengi. Apa iku? Donya. Mangkane wong mati wong Jawa ngarani tilar donya. Lah donya iku simbole loro, harta kekayaan dan anak-anak. Semua orang seneng harta. Betul? Kuwabe sing teko ndok kene iki lho seneng donya. Nggih napa nggih? Kuwabe sing teko ndok kene iki lho seneng duit. Sopo ae? Wis ta lah wong kiai ene mbek duit ya. Sopo ngomong games? Ojo ditambah-tambahi ta nek. Lu seneng ngono ae. Kuwabe menungso seneng nang anak-anake. Nggih to? Nah, padahal nek mati pisah, ditinggal karepe moh. Ngono lho. Makanya harta kekayaan dan anak itu ujian. Ujian niku lak ana sing apik, ana sing elek. Ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno kaya lara, kelangan, dagang bangkrut, dicelatu bojo, ujian gak nyeneng no, ceramah gak dikatek no, ujian gak nyeneng no, gak tek no yang apa dulenan HP itu gak tek no. Ujian yang nyeneng no termasuk harta dan anak. Ini ya, uang itu lagi sik nom, kayak aku ini ya. Ya timbang mbahku, biasanya gurung kroso, lek harta dan anak itu ujian. Tapi lek wis sepuh, mulai ngerasa no, lapo lek seenom kok gak kroso, sebab dikira gak bisa, dikira gak ditinggal. Tapi lek wis tuwo, mulai sadar lek kate pisah, kroso lek kate ditinggal. Apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut Rasulullah, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Sehingga kalau sudah segitu disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Tak baleni, belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu mati, enggak perlu belajar. Sedaya saged mati niku gampang. Saking gampangnya sampai saya ini gak ada kursus kematian, gak ada sekolah kuliah jurusan kematian. Gampang, mulanya sama ada gopoh. Aku kok meneng gak isok mati, isok-isok. Pokok orepi telateno no yang gue lak mati-mati dewe. Tapi ya jadik wedi, wistolah ada jadik wedi. Wani orep aja wedi mati. Wani orep kok wedi mati, mendo karo wani mangan wedi ngising. Halo? Halo? Wih, katanya nanti bu, katanya nanti. Wih, mulai bareng wih, wih. Eh sembuh mbuh. Wis gak apa-apa mulih-mulih yo. Tak tutukne. Ya gak apa-apa siji loro ono sing kari gare wang aku. Nek gak ono rewangi kaya wong gendeng aku kok ngene. Liyane ta sik sabar nggih. Ya gak apa-apa ono sing mulih gak apa-apa. Anjene adem-adem. Pun, ngene. Woi. Lek mati gak arek belajar. Saya sering sampaikan kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Saya sering gambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Ada yang masih bunga namanya manggar sudah berguguran. Ada yang besar dikit jadi beluluk ceblok. Ada yang besar lagi jadi cengkir, rontok. Ada besaran lagi jadi degan, gogrok. Ada besaran lagi metu santene diogrok-ogrok. Tapi ono sing sampai tuwa kecepit bokang. Baju enggak tedas diogrok-ogrok gak kenek dinteni gak lugur-lugur kate dipenek males. Kematian juga begitu, ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran bahkan digugurkan. Ya karena mungkin kandungan itu hasil pemilu. Ya. Perkawinan hamil dahulu. LKMD lamaran keri meteng. Jari wong kene tengkek biri. Meteng dikek rabi. MBA, married by accident. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah, turah. Tapi ono sing awet, kecepet bongkok. Ya seperti itu, maka bahasa takdir mengenai kematian berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Coba sing kendel karo sing wedi matine di si Andi. Gak mesti, kadang sing kendel maju perang gak mati-mati kok iso mateni wong pirang-pirang. Sing wedi ngungsi ndelik mati dhisik kebom. Sing tua karo sing nom matine dhisik ndi? Gak mesti. Kadang putu mati dhisik bae gorong. Wonten mboten? Lah iya, sing sehat karo sing loro-loroan matine dhisik ndi? Gak mesti. Kadang sing loro-loroan lho gak mati-mati. Ambekane kari ngik ngik diwacano Yasin sik mloro ae. Diwacana surat Ar-Ra'd ya sik mloro ae. Lha sing seger sehat mara mati dadak. Wonten mboten? Saman lho gak weruh. Sing saiki mulai dhisik iku lho kan sik sehat iku. Iku. Wong tutuk omah mati dadak gak weruh. Gak weruh. Aku saiki sik ceramah nang kene. Engko mari ngene aku urip 100 tahun gas gak weruh. Mangkane sori. Sing hati-hati karo sing biayaan matine dhisik endi? Nah, mesti kadang sing biayaan awet kok. Numpak sepeda motor ning jalan raya biayaan. Sleoran, sentiat sledot, selamat. Sing hati-hati mlakune lun 20, moro diambung teleler komburi. Ndak mesti ngono lho. Ayo sing wis rabi karo sing isih jomblo matine dhisik endi? Nah, mesti. Nah mesti, ya banteri, kapan gak banter dongani, mari, sing banter wong melarat karo wong soge, matine dhisik endi? Sing jawab soge mesti kere dongane elek, kok gak mesti sehingga kita disuruh belajar meninggalkan dunia bukan berarti gak oleh seneng donya, gak oleh seneng anak membatasi diri, menjaga jarak dari urusan donya. Makanya para jamaah kalau sudah sepuh kan sudah banyak dikasih tanda mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak begitu dunia yang pasti akan meninggalkan kita. Coba tak baleni. Kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Pilihannya cuma itu. Kita yang lebih dulu meninggalkan dunia atau dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Halo. Bukti sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi dia sudah mulai ditinggal oleh dunia. Dia punya banyak kekayaan dunia tapi tidak bisa merasakan dan menikmati dunianya. Sekarang banyak punya rumah megah mewah indah kayak istana, tapi dia enggak kerasan tinggal di rumahnya, malah lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Bolak-balik opname. Ini kan peringatan dari Allah. Hei wong jeruk, wong leduk, omahmu sing api-api sering mbok tinggali, dilungkas kate mbok tinggal sak teruse. Lek wis ngono iku gak ana manfaate, cendelo situk lho gak katut. Masih pintune lawange omahmu lho, lawange omahmu ku wandel teko kayu jati, gak oleh dike papan kuburanmu ambek anakmu. Paling itu kono kayu randu ngono ae. Mosok akeh-akeh donya mati kok digowo kok bekul helm-helme sak pirang-pirang mati gak ono sing helman. Memiliki kekayaan dunia tapi gak bisa merasakan dunia yang dimilikinya. Ini masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Mobilnya mewah-mewah, api-api, jejer-jejer tapi kena setruk. Sing numpaki mobil supire pembantune dekne trimo ditumpakno gledekan disurung nduk sebelahe. Kursi roda yo lambe kene. Ayo ngomong persis tak antemi ngono. Dikai contoh persis-persis. No. Masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Duwe kursi regane sak miliar nang udunen gak waras-waras. Bojone wayu tapi bentino anyang-anyang. Anak yang sampean cintai, sampean sayangi akan sampean tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anak sampean yang akan lebih dulu meninggalkan sampean. Sekarang saja banyak orang tua yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Artinya apa? Anak-anaknya tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak-anaknya tidak menghormati orang tuanya. Anak-anaknya berani menentang dan melawan orang tuanya. Wonten apa mboten? Itu namanya orang tua sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anaknya. Saman gak percaya Bu, tak kasih contoh. Saman misalnya dua anak ya, saman gadang-gadang saman idam-idam. Ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua. Anjen arek lanang go wanteng gagah gede dhuwur, atletis kekar, sowehat kuning kulite sauntu-untune sisan. Saman sekolah no, saman kuliah no, biayain teh wakeh. Sampai jual tanah lunggu nguliahno anak, sukses jadi sarjana lengkap, titelnya renteng-renteng, Prof. Dr. Ir, jenenge Dawowo, Heru Purwocaroko, Sosturamijaya, Rongga Kumolo, Dipokusumo, Kolobawono, Noto Botolimo, Mangkurondo Udo, Tanpa Busono, Cetho Welo-Welo, Gedene Saktelo-Telo, Muri CMSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Terus anakmu itu sukses jadi sarjana, oleh pekerjaan sing apik, bayarane akeh, pangkate dhukur, dadi wong sugih, nikah duwe bojo oma-oma dhewe. Kira-kira anakmu luwih mentingno wong tuane ta mentingno bojone? Umpama wong tuane ambek bojone gegeran, anakmu mbela wong tuane ta mbela bojone? Umpama ana banjir bandang, wong tuane ambek bojone kelelep karo megap-megap, sing ditulungi dhisik ambek anakmu wong tuane ta bojone? Itulah nasib mbok. Ngene iki. Mangkane mumpung durung anakmu sing sik cilik-cilik bantingen. Punya anak berprestasi itu resikonya sulit untuk berbakti. Tak baleni. Punya anak berprestasi resikonya sulit untuk berbakti. Karena sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mangkane hikmahe lapo karo Allah gak ditakdirno dadi gubernur. Cek tambah bekti nang bunyai. Soale biasane sungkem nek riyoyo tok. Iku kadang hari ketiga sik tas moro. Sampai bunyaine sing sowano putrane ngono. Sapa ngomong padha mbek sing ngomong? Heeh. Ya Allah. Lo punya anak berprestasi itu resikonya sulit untuk berbakti dan siap-siap hidup di panti jompo. Apa mana anak tugasnya waduh terus polisi pangkatnya dukur riyonya lo gak bisa sungkem nang wong tuane. Lah mimpin operasi ketupat, operasi lilin, operasi lebaran. Justru anak-anak yang tidak berprestasi, yang bodoh-bodoh itu yang berbakti kepada orang tua. Ayo tonton tonggo-tonggo sampean sing ngeramut wong tuane sing wis sepuh roto-roto anaknya sing gak berprestasi, sing goblok-goblok. Duh. Soalnya anak goblok kan gak bisa nanti-nanti. Ya iku sing nunggu wong tuane. Ngono no. Iko ngomong alhamdulillah anakku goblok-goblok. Mangkane lek duwe anak goblok aja atik dibenci apa mana dimusuhi, karena bisa jadi anak itu yang nanti akan berbakti di masa tuamu. Ngono. Mangkane salah siji ini anak ana sing goblok disyukuri. Anak pitu berprestasi kabeh ucul kabeh. Wong tua lo urip ijen kentung-kentung dhewean ngono. Tengah wengi kebresetno jeding sapa sing nulungi? Ngono lho. Nggih, soalnya kan goblok. Iki cocok. Lu anak berprestasi, ibu nang rumah sakit itu gak iso nunggoi, paling cuma WA, telepon, mohon maaf gak bisa nungguin mama di rumah sakit, ada meeting, ada rapat mendadak, ngono to. Coba lek anak gak berprestasi, kon nunggoi ibu nang rumah sakit telung wulan siap, malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk. Iki contohnya iki arek. Ini tuh nggak nih ibu eloro ay, nggak usah nampani buane dek ne. Wong loro saiki ku malah soge, biaya rumah sakit gratis. Soalnya nong JPS, ya tuh, BPJS, JPS sampean. BPJS itu singkatannya kan bikin pasien jadi soge. Ya apa biaya rumah sakit gratis, tonggoe nyambangi kabeh, 20 ewuan oleh 5 juta. Koncoe kerja saya ketewuan oleh 5 juta, 10 juta wotong biaya rumah sakit gratis. keluargae 100.000-an oleh 5 juta, 15 juta, woto kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis. Jadi mulai teko rumah sakit mampir dealer oleh Vario. Makanya sama pengen tuku beda motor anyar, geringo sampean. Ya Allah. Yang kedua dan terakhir, nyumbang piro ngono. Apa alasan orang gak siap menghadapi kematian? Karena sadar belum cukup memiliki bekal. Iki lek ditakoni siap mati saat ini apa dereng? Mesti jawabannya dereng. Alasannya apa? Dereng cukup sangune. Padahal uripe gak digawe gelek sangu. Ngomong dereng cukup sangune kok uripe gak digawe gelek sangu. Iku wong waras atau wong gendeng? Nggih, para gendeng-gendeng saya nggih. Maksudnya kok podo gendenge ambek aku ngono lho. Ayo gendeng bareng ayo. Sangune apa sih? Sangune loro. Fa'as shaddaqa wa akum minas sholihin. Sedekah dan amal-amal sholih. Makanya wong jaluk ditunda kematian ini gak kate lapo-lapo, kate sedekah karo kate ngelakoni amal-amal sholih. Pokoknya urip cek manfaat. Gak kudu dadi pejabat urip manfaat iku. Wis tak menengo kon tak antem sisan. Dadi pejabat gak tepat malah ilal iqabi yusra'u. Nanggone siksa malah dicepetno. Nek gak tepak, gak tepak. Lek tepak ya mlebune swarga dhisik. Lek gak tepak ya sembuh. Malaikat mungkar nakir gak kenal pejabat, gak kenal. Nang kita ning alam kubur nakoni laren, "Ijin Pak, saya mau nanya." Enggak. "Ijin Pak Wakil Gubernur." Enggak. Enggak ono ngono, gak payu jabatan Wakil Gubernur. Gak payu. Misal esuk dadi menteri, malaikat mungkar nakir nakoni, "Ijin Pak Menteri, saya mau nanya." Enggak, enggak. Ya pertanyaane yo kereng padhe. "Eh, Saifullah Yusuf." Langsung. Gak ada izin Pak Menteri gak. "Man robbuka, man nabiyuka, ma imamuka." Podo, podo. Iso jawab lolos aman. Gak iso yo yo. Ya loro. Lho, kiai lho gak payu jabatan kiai. Anggitmu ning alam kubur, malaikat mukane pene sing mati kiai terus. "Nuwun sewu kiai nggih, kepareng kula badhe nangleti panjenengan." Ka ono mungkar nakir ngono iku. Iku mungkar nakir swasta. Tanpa basa-basi, gak ada "ya sahibal fadilah was sa'adah wal karomah." Enggak, gak payu jabatan. Pertanyaannya podong getak-getak. "Hei Anwar Zaid, yowis langsung swargo." Ngono. Jadi ngono modele malaikate. Masa karepku sih yang ceramah aku. Lek pejabat-pejabat itu ruwet urusannya. Ruwet. Nek ditontok kok kiai, "Ya wis, langsung swarga." Ngkari, siap ngono tok. Nah, elek dadi banser iso. Soale banser kan biasa nggelek mbukakno dalane kiai nang pengajian. Matek dikawal bareng, "Ya iya, saya cek pantes." Sakjane aku yo sungkan, aku dudu wong gendeng nang ditontok sak pirang-pirang. Wisin asline aku. Temen, aku ndek endine dikawal banser sak pirang-pirang, asline isin aku. Kata tak kau kau nyengir, nyangaleng. Aku di tuang gendeng aja ada di totno. Cuma yo yo apa yo, kau lekati kawal. Wong itu wedo itu loh, sing modele. Dapat, sing dicetoti, sing di. Wong, ya pokoknya aku pengen ngotek, pengen ngotek. Wong itu lek nyawang aku modele gemes nunggu yo apa. Boh, makanya yo, yo dikawal lah. Yang meneh banser nang akhirat yang ngono, tukang buka no dalane kiai nang swargo. Temenan diomongi kok ya, mana ya. Makanya lek pejabat iku lho, presiden pidato dikawal TNI, kiai dikawal TNU. Nek TNI Tentara Nasional Indonesia, lek TNU Tentara Nahdlatul Ulama. TNI ambek TNU dorenge padha, cuma bayarane sing gak padha. Malah bintangnya akehan TNU. TNI bintangnya mentok lah papat, itu jenderal. TNU bintangnya piro? Songo. Sak ndukure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya mek 7 kok. Ini kita songo bintangnya. Ngono lho. Fa'as shaddaqa wa akum minas sholihin. Andaikan dituruti ditunda kematiane, cuma kate nglakoni sedekah karo amal-amal soleh, amal-amal sing manfaat. Ya termasuk ngene iki, gawe wisata halal. Halal. Sebelah ndi sing wisata harame sebelah ndi? Eh? Pundi? Tretes ngono. Ayo rono, Gus. Jan kok rek. Ngapunten neng, ngapunten. Wis ta lah, wis meneng kok. Yo enggak sekali-kali ngelek hiburan. Mangan ngono kadang kiai sik dilokno. Kiai ku susah. Susah. Kate ngelek hiburan nopo enggak pantes. Kiai main biliar yo gak pantes. Karaoke yo gak pantes. Hiburannya cuma bojo iku tok. Makane pantese kiai ora bimaneh. Hiburannya cuma iku tok. Tapi gak wani, rata-rata gak wani, gak wani. Ya iku mau wedi iku mau. Makane kula sering ngomong, wong lanang akeh sing syirik istri daripada kepada Allah. Musyrik kan? Wong iman itu walam yakhsha illallah, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Bapak, bapak-bapak, pengen rabi maneh napa mboten? Jujur, pengen rabi maneh napa mboten? Pengen. Gusti Allah ngolehi pak, loro telu papat. Lapo gak dilakoni? Wedi sapa? Nah itu berarti lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah. Syirik. Gusti Allah ngolehi. Saman yo kepingin, lapo gak dilakoni? Wedi, wedi sapa? Heeh. Wong wedok yo ngono, tagut kabeh wong wedok. Tagut itu artinya apa? Merasa jadi tuhan selain Allah. Itu namanya tagut, merasa lebih kuasa daripada Allah. Wong wedok-wedok rumangsa luwih kuasa timbang Gusti Allah. Gusti Allah mulai kok dekne gak mulai. Tagut iku jenenge. Guyon-guyon, Bu, cek gak ngantuk. Temen yo gak apa-apa. Boten, boten, boten, subhanallah, boten, boten. Isi kumalo, prinsipe gusi kumalo. Satu rasa empat daripada empat rasa. Tapi enakan mana yang empat rasa empat. Nek wani. Ngarek siap turu gerdu tagak. Siap turu gerdu tagak. Wes, wes, terakhir sebelum ketretes. Rumah. Lah aku iki mau karo panitia kono. Iki mau tak cerita ceritane Isra Mi'raj. Dadi kan munggah rene Mi'rate. Isra mau minat. Gak sing pertama awan mau ya, minat terus ilal pelintahan. Mi'rate nang kene. Tak pikir tretes tibake kene. Ya Allah ya Karim. Pun. Nah, rumah orang mukmin itu ada tiga, nggih. Okay? Rumah orang mukmin itu ada tiga, rumah setelah lahir, rumah setelah mati, dan rumah setelah kiamat. Siapapun orangnya, ya rumahnya tiga ini. Satu rumah setelah lahir, dua rumah setelah mati, tiga rumah setelah kiamat. Untuk rumah setelah mati, jenengan tenang mawon, wis gak perlu goboh, nyantai. Iku dipikirno wong akeh, dipikirno tonggo-tonggo, dipikirno masyarakat. Soalnya rumah setelah mati itu fardu kifayah. Dan ukurannya enggak besar, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Nyantai aja, nyantai, tenang. Kuburan nih loh kuburan. Nah rumah setelah lahir itu rumah di dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, betapapun megahnya, betapapun mewahnya, betapapun indahnya. Yang ini ki dalam rangka membangun rumah di surga, urip iku digawe sing manfaat. Oh, Fatma Foundation. Laris niki jenenge ninge laris. Ipul Foundation. Yo, strategine kudune ngono, strategine. Wis, wis ngono ae. Golek tak terusno lah gak diundang meneh. Enggak, iki wisata halal ini insyaallah ke depan sering dibikin solawatan, sering dibikin pengajian terus. Ancen wisatane termasuk wisata rohani, termasuk wisata ngaji koyo ngene iki. Insyaallah ke depan solawatan terus, ngaji terus. Apa maneh laris kopine? Apa maneh terus berkah. Dongakno beliau terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di posisi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.